Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa innahu kullu bid'atin dalalah la dalal. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita masih pada hadits yang ke-31, al-31, yang ternyata telah dibahas Ibn Rajab dengan aqwal ulama, pakar-pakar ahli hadits. Ternyata hadisnya dhaif. Tetapi makna hadis ini sahih karena terkandung di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang lain, yaitu tentang zuhud di dalam dunia akan menyebabkan Allah cinta kepadanya. Dan zuhud pada apa yang ada di tangan manusia akan menjadikan manusia itu cinta kepadanya. Sampainya dunia bahwa akhiratu khairun, lebih mementingkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Demikian pula Allah katakan turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian hanya menghendaki dunia sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan sekian banyak ayat lainnya yang menggambarkan bahwa dunia yusamma dunya li'annahu dani. Bahwa dunia itu dinamakan dunia karena dia rendah. Bahkan kalimat dunia itu maknanya rendah. Sebagaimana dalam ayat lain, id antum tudwati dunya. Ketika kalian di tempat yang rendah dan mereka tempat yang quswa ila akhir. Kemudian Allah katakan juga ad-dunya mata', dunia itu hanya sekedar perhiasan. Kadang-kadang dikatakan dunia itu fata morgana yang sepertinya air padahal bukan. Dan sekian banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan bahwa dunia itu hanya sesaat kemudian hilang. Seperti pohon yang tumbuh kemudian menguning, layu dan kembali menjadi tanah. Wa qala hakian an mu'min ali fir'aun anahu qala liqaumihi. Juga Allah berfirman menceritakan tentang seorang mukmin dari golongan Fir'aun bahwa dia berkata pada kaumnya, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku akan bimbing kalian ke jalan yang lurus. Ya qaumi, innama hadhihi al-hayatud dunya mata', wa innal akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanya sekedar perhiasan semata, sedangkan akhirat itulah darul qarar, tempat yang kekal abadi. Perhiasan itu dipasang kemudian dilepas, bukan asli. Perhiasan itu sesaat kemudian hilang, polesan-polesan yang kemudian hilang. Sedangkan akhirat darul qarar. Yang kemarin, annal akhirah darul hayawan. Hayawan bukan hewan, tapi dari kata hayat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, itu akhirat. Wa qadama Allah man kana yuridu ad-dunya bi'amalihi wa sa'yihi wa niyyatihi. Dan telah dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hanya menghendaki dunia dengan amalannya, perbuatannya, wa sa'yihi dengan usaha dan upaya, wa niyyatihi dengan niatnya, hanya pengin dunia. Allah mencerca. Wa qad sabaqa dzikru dzalika fil kalami ala hadits al-a'malu bin niyyat. Sudah lewat pembahasannya ketika membahas hadis bahwa amalan itu dengan niat. Dan masih ingat bagaimana kita membahas mereka-mereka yang salat karena pengin laku dagangannya, baca tabarak supaya dapat rezeki. Itu harapannya benar kepada Allah. Tetapi dicerca dari sisi apa? Kenapa meminta yang rendah dan sebentar, tetapi melupakan akhirat yang abadi? Kenapa tidak meminta jannah? Meminta keridhaan Allah? Meminta keselamatan yaumul hisab? Meminta keselamatan dari api neraka? Artinya orang ini terlalu sempit kalau hanya mintanya dunia. Kenapa kamu sholat duha? Karena ingin dagangannya laku. Kenapa baca tabarak? Agar begini, agar begitu. Agar panjang jodoh kalau baca surat apa Yusuf. Agar anaknya cantik kalau baca surat Maryam. Ila akhirnya. Padahal itu semua dunia. Hendaklah kita berharap akhirat terutama. Dan tidak mengapa untuk minta dunia. Tetapi jangan melupakan bagian kalian di akhirat. Jangan lupa. Bahkan utamakan akhirat dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Meminta dunia, meminta akhirat dan meminta keselamatan, itu baru benar. Wa fihi, dan disebutkan pula dalam hadis-hadis fi dhammid dunya, cercaan terhadap dunia, wa haqaratiha, dan rendahnya. Indallahi katsiratun jiddan. Dan hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Artinya jangan kemudian hadis ini yang bersama kita dhaif kemudian kita tidak anggap isinya. Isinya terkandung dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Fi sahih Muslim, di antara dalam sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra bis-suq. Bahwa Nabi sallallahu pernah melewati sebuah pasar. Sebagaimana layaknya manusia berjalan ke pasar-pasar. Wannas kanafaihi, sedangkan manusia, maksudnya sahabat-sahabatnya, ada di kanan kiri beliau. Kanafai artinya di mengapit beliau. Beliau di tengah, sedangkan sahabat mengiring dari kanan kirinya. Famarra bijadji asak mayyit. Tiba-tiba dia menemukan unta yang masih bayi atau masih kecil sekali dalam keadaan cacat tapi sudah bangkai. Cacat terpotong hidungnya. Asak terpotong maaf bukan hidungnya, kup telinganya. Fatanawaluhu fa akhadha bi udunihi. Maka Nabi mengangkatnya dengan telinganya yang lain. Kemudian berkata, "Ayyukum yuhibbu an hadha lahu bi dirham?" Siapa yang mau beli ini satu dirham? Faqalu, mereka semua menjawab, "Ma tuhibbu annahu lana bi syai'." Ya Rasulullah, kami tidak suka sama sekali, untuk apa kami membelinya? "Wa ma nasna' bihi?" Apa yang kami perbuat dengan bangkai itu? "Atuhibbuna annahu lakum?" Kalau gitu bagaimana kalau dibuat kalian saja? Mereka masih menolak lagi. "Wallahi law kana hayyan kana aiban fi." Demi Allah, kalaupun ini hidup bukan mayit, cacat. Kami tidak suka. tidak menghendaki yang demikian. Li'annahu asak. Fakaifa huwa mayyit? Fakaifa wa huwa mayyit? Apalagi dia mati. Bangkai. Maka Nabi bersabda, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada benda ini bagi kalian. Daripada anak unta bangkai yang telah mati cacat lagi. Wa fihi aidan 'anil mustawrid al-Fihri. Masih juga dalam Sahih Muslim dari Mustawrid Al-Fihri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bimadha tarji'. Kata Nabi, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke lautan kemudian diangkat. Bimadha yarji' ilaihi? Seberapa air yang ada di jarimu dibandingkan dengan lautan? La syai. Enggak ada nilainya. Lautan sekian luasnya, kamu masukkan tanganmu, kamu angkat. Air yang di tanganmu, atau bukan tangan bahkan, jari. Kalau tangan masih bisa kita ambil sekian, jari. Enggak nempel sedikit pun kecuali basah-basahnya saja. Itu perbandingan antara dunia dengan akhirat. Maka kalau dia beribadah hanya pengen dunia, bodoh sekali. Sayang sekali, sayang sekali. Wa kharaja At-Tirmidzi min hadis Sahal ibn Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minhu shurbatan wa fi riwayah shurbatan ma. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa beliau menyatakan kalau saja dunia itu memiliki nilai sesayap nyamuk saja, niscaya enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Tetapi kita lihat dunia, Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang kafir. Allah berikan pada orang saleh, Allah berikan pada orang saleh. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek. Semua dikasih. Limadha? Karena la ta'dil bi syai. Karena tidak memiliki nilai sedikit pun, maka Allah berikan pada semuanya. Tetapi jannah tidak Allah berikan kecuali pada mukmin. Keselamatan akhirat, keridhaannya tidak diberikan kecuali pada seorang mukmin. Adapun dunia diberikan pada semua jenis manusia. Maka kalau ada seseorang yang diberi kekayaan, jangan GR, saya dicintai Allah. Ya. Saya diberi kekayaan banyak. Berarti saya dicintai Allah. Itu GR namanya, gede rasa. Tidak mesti. Nanti kalau miskin, sebaliknya. Sedih, Allah tidak cinta sama saya. Allah tidak sayang sama saya. Itu bukan ukuran. Bukan ukuran, dan Allah bantah di dalam Al-Quran. Siapa yang menjadikan urusan dunia sebagai ukuran? Kalau diberikan rezeki dimudahkan, Rabbi akraman, Rabbi akramani, Rabbku memuliakan aku. Tetapi kalau sudah dikurangi rezekinya, dibikin bangkrut, qala Rabbi ahanan, Rabbi menghinakan aku. Kala, kata Allah, tidak sekali-kali. Itu perhitungan yang salah. Urusan dunia tidak menjadi ukuran. Ada seorang nabi yang sakitnya parah sekian lama, bahkan memiliki bau yang busuk sehingga orang menjauh. Alaihissalam. Sampai terbukti kesabarannya. Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan di hadapan seluruh manusia dan jin dan syaitan. Lihat hambaku. Tetap sabar, tetap istiqamah, walaupun aku begini-begini. Fasabrun jamil. Demikian pula Nabi Ya'qub yang kehilangan anaknya. Sekian lama, sekian tahun. Dari kecil sampai besar. Fasabrun jamil. Dia berkata, menghibur dirinya, sabrun jamil. Sabar itu indah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wafat dalam keadaan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tidak berarti yang diberi kekayaan berarti tidak saleh. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan demikian besarnya yang menguasai atau yang kerajaan yang menguasai manusia dan jin, bahkan angin ditundukkan. Huduha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan sepagi aja jaraknya sejauh perjalanan satu bulan. Perjalanan satu sore seperti perjalanan satu bulan. Dengan angin duduk di atas permadaninya, terbangkan kami. Bukan Aladdin, tapi Aladdin. Aladdin di atas agama. Jadi Nabi Sulaiman di atas agama. Tidak berubah, tidak sombong, tidak GR, tidak menyatakan aku bisa mengetahui yang gaib, aku bisa berbicara dengan jin, aku bisa. Tidak ada. Sekarang ini baru ngaku-ngaku saya bisa punya jin 1-2. Sudah seperti Tuhan. Bisa menebak ini. Bagaimana kalau Nabi Sulaimannya atau ilmu yang diberikan pada Nabi Sulaiman kepada mereka diberikan? Jadi apa kira-kira? Sombongnya. Tapi Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat yang selalu kita ingat dan banyak ditulis di mobil-mobil, di tempat-tempat yang merasa syukur. Hadza min fadli rabbi. Liabluwani aashkur am akfur. Itu lanjutannya. Kalau hadza min fadli rabbi, belum selesai. Liabluwani aashkur am akfur. Ini fadilah dari Allah untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Sehingga tidak bisa jadi ukuran kaya berarti orangnya soleh, miskin berarti orangnya tidak soleh. Atau tidak pula sebaliknya. Kalau miskin berarti soleh, kalau kaya berarti tidak soleh. Masa? Ulama kok kaya raya? Barakallahu fikum. Tidak ada ukuran. Itu rezeki yang Allah berikan limay yasha. Allah berikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Ada yang kaya, ada yang miskin, orang baik. Ada yang kaya, ada yang miskin, orang jelek. Dua-duanya barakallahu fikum karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ketahui hikmahnya, tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kembali kepada kitab. Qala dikatakan kalau saja ada nilainya dunia ini enggak akan diberikan kepada orang kafir. Jangankan kekayaan satu teguk air pun enggak akan diberikan kalau memang ada nilainya. Tetapi kata dunia la ta'dilu janaha ba'udah, tidak senilai dengan sayap nyamuk pun, maka Allah berikan pada seluruh jenis manusia. Wa ma'na zuhdi fi syai, makna zuhud pada sesuatu, kata Ibn Rajab rahimahullah, al-i'radu anhu listiqlalihi wahtiqarihi wartifa'il himmati anhu. Makna zuhud pada sesuatu adalah dia menjauh listiqlalihi, untuk mandiri, tidak bergantung kepadanya. Wahtiqarih, menganggapnya kecil. Wartifa'il himmah, dan tidak memiliki ambisi. Himmah itu ambisi. Sebagaimana secara lughatan, secara bahasa, dikatakan syai'un zahid, ay syai'un qalilun haqir. Syai'un zahid, sesuatu yang zuhud, maknanya sesuatu yang sedikit dan remeh. Sehingga dikatakan ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijual darahima ma'dudah, apa kata Allah? Kana minaz zahidin. Orang-orang tersebut orang yang zahidin. Bukan orang yang zuhud seperti orang yang soleh, bukan. Tapi maknanya orang itu tidak begitu membutuhkan banyak, tidak ambisi, tidak tamak. Itu makna zuhud. Waqad takallama as-salaf wa man ba'dahum fi tafsir az-zuhd fi ad-dunya. Telah berbicara para salafus saleh tentang, dan yang setelah mereka, tentang tafsir makna zuhud terhadap dunia. Wa tanawwa'at ibaratuhum anhu. Ternyata berbeda-beda ucapan mereka para ulama ungkapannya terhadap zuhud. Wa warada fi dzalika hadis marfu'. Dan diriwayatkan dalam masalah ini hadis yang marfu', dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari riwayat Amr ibn Waqid an Yunus ibn Halbas an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق mimma fi yadillah. Yang maknanya, yang namanya zuhud dalam dunia bukan mengharamkan yang halal. Bukan pula menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Walakin izzahadah, tetapi yang namanya zuhud fi dunia, an la takuna bima fi yadaika awthaq mimma fi yadillah. Yang namanya zuhud adalah, hendaklah engkau jangan menjadikan apa yang di tanganmu lebih kamu percayai daripada apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud. La takun bima fi yadaika, janganlah apa yang ada di tanganmu menjadi awsak, jadi lebih siqah, lebih percaya. Mimma fi yadillah. Wa antakuna fi thawabil musibah idha anta asabta biha arghaba fiha law annaha baqiyat lak. Dan termasuk makna zuhud adalah kalau engkau terhadap pahala musibah yang menimpamu lebih engkau harapkan, arghaba fiha law annaha baqiyat lak, kalau saja itu akan terus pahalanya mengalir. Wa qala Tirmidzi gharibun la na'rifuhu. Hadis ini gharib, kami tidak mengenalinya kecuali dari jalan ini saja. Wa Amr ibn Waqid munkarul hadis. Qul inna a'zakum hadis ini disebut munkarul hadis. Qala as-sahih waqfuhu. Tetapi yang sahih tidak marfu', tetapi waqaf. Maknanya waqaf, mauquf ala Abi Dzar. Berhenti pada Abi Dzar, artinya ini ucapan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Jadi itu sudah cukup. Karena kita sedang berbicara aqwal ulama tentang zuhud, salah satunya ucapan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa yang namanya zuhud adalah bukan engkau mengharamkan yang halal, perkara yang halal diharamkan oleh dia. Saya tidak mau daging, saya tidak mau menikah, saya tidak mau kerja, saya menerima saja apa yang Allah kasih. Ini barakallahu fikum bukan zuhud. Sebagaimana yang pernah saya kisahkan, orang yang di Madura yang hidup di atas pohon gak pernah turun dari pohon. Ya ada yang bilang seperti monyet. Dia bikin tempatnya, dia bikin kayak sarang burung di atas. Benar-benar tidak turun. Tetapi memang Allah kehendaki sebagai fitnah, hidup gak kelaparan. Ada saja orang yang kasihan. Kasihan belum, udah minum belum tuh? Lempar aqua. Kasihan sudah. Seperti manusia memberikan lempar kacang kepada monyet, dilempar makanan segala macam, hidup. Padahal dia keyakinannya seperti itu. Saya tidak mau urusan dunia, tidak mau kerja, saya mau ibadah saja di atas pohon. Nggak tahu masih ada atau sudah mati. Qala, dikatakan, wasahih waqfu, kama rawahu al-imam Ahmad fi kitab az-zuhud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab az-zuhud, hanya sampai pada Abu Dzar. Hadis Zaid ibn Yahya ad-Dimashqi. Juga disebutkan haddathana Khalid ibn Sabih, haddathana Yunus ibn Halbas, qala qala bu Muslim al-Khawlani, laysa az-zahada fi dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal, innama az-zahada fi dunya an takuna bima fi yadillahi awthaq mimma fi yadayk. Hadisnya sama, tetapi lihat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan hanya sampai pada Abu Muslim al-Khawlani. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya, dan juga Ibnu Abi Dunya mengeluarkan riwayat dari Muhammad ibn Muhajir, dari Yunus ibn Maisarah, qala laysat az-zahadah aw laysa az-zahadah fi ad-dunya bitahrimil halal wala bi idha'atil mal. Tidaklah zuhud itu dengan mengharamkan yang halal, tidak pula dengan menyia-nyiakan harta. Walakin az-zahadah, tetapi yang namanya zuhud fi ad-dunya, antakuna bima fi yadillah, hendaklah apa yang ada di tangannya lebih engkau yakini daripada apa yang ada di tanganmu. Dia punya di tangannya, tetapi yang dia harapkan yang di akhirat, yang lebih dia yakini, yang lebih dia tiqah padanya, yang lebih dia percaya, maka dia akan mudah untuk bersedekah. Ambil, karena saya mengharapkan yang di akhirat. Itu zuhud. Wa an yakuna haluka fil musibah wahaluka idza lam tusab biha sawa. Dan termasuk zuhud adalah ketika keadaanmu ditimpa musibah Dan ketika keadaanmu tidak ditimpa musibah, sama. Khana bin Azakullah ini agak berat, tetapi bisa bagi orang-orang zuhud. Dia mendapatkan musibah seperti tidak mendapatkan musibah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sebagaimana seorang ulama yang berbicara, kemudian dibisiki sesuatu, dia bicara lagi, tidak ada perubahan, seakan-akan tidak ada perubahan. Allah yang tahu bagaimana hatinya, sedihnya. Selesai, mungkin agak lebih ringkas sedikit, kemudian dia pulang. Ternyata berita itu adalah berita anaknya yang wafat, yang meninggal. Ini barakallahu fikum, tidak bisa kecuali pada orang-orang zuhud, orang-orang zahid yang mukhlas, yang ikhlas. Dia meyakini di hatinya tentang aqidah qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah pasti terjadi. Mau upaya apapun tidak akan bisa menjadikan takdir batal atau tidak jadi, enggak ada. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga tusab am lam tusab sawa. Tertimpa musibah ataupun tidak tertimpa musibah, keadaannya sama. Qala. Naam. Wa an yakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawa. Ada lagi makna zuhud juga mengiringinya. Dhamuka wa madihuka fi haqqihim sawa. Yang mencercamu dan yang memujimu, engkau berikan hak pada mereka sama. Ini orang muji saya, ini orang nyela saya. Otomatis hawa nafsu akan menyatakan, ah, enggak akan saya kasih dia. Kan begitu. Ini kalau bicara hak, dia akan berikan haknya sama. Ini juga berat. Illa alal mukhlisin. Berat kecuali alal mukhlisin. Fafassara az-zuhud fid dunya bi thalathati asya. Berarti ucapan tadi, riwayat tadi, yang juga mauquf, yaitu ala Yunus ibn Maisarah, bahwasanya zuhud itu terdiri dari tiga perkara. Yang pertama tadi, lebih percaya apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di dunia ini. Kedua, tertimpa musibah atau tidak tertimpa musibah, dia keadaannya sama. Kalau kemudian berubah jadi semangat, jadi kurang beribadah, itu ada keanehan. Berarti kurang zuhud. Dia marahnya bukan main ketika kena musibah. Anak sudah ibadah, anak sudah sholat, anak sudah puasa, kenapa sih tertimpa seperti ini? Terus mulai malas ibadah. Berarti dia bukan orang zuhud. Demikian pula madihuka wa dhammuka, yang memujimu dan yang mencelamu, engkau berikan hak mereka sama. Kulluha min amalil qulub. Tiga-tiganya yang dicontohkan di situ adalah min amalil qulub, dari amalan-amalan hati. La min amalil jawarih, bukan amalan anggota badan, tapi amalan hati. Walihada kana Abu Sulaiman yaqul, oleh karena itu Abu Sulaiman berkata, la tashhad li ahadin bizuhdi fa inna zuhda fil qalbi. Kamu jangan menghukumi seseorang siapapun dengan zuhud, karena sesungguhnya yang namanya zuhud itu di dalam hati. Artinya sulit untuk kamu tebak orang ini zuhud atau tidak zuhud. Wah, orang ini enggak zuhud. Punya mobil bagus, punya rumah bagus. Salah. Jangan gur dengan itu. Kamu akan katakan Nabi Sulaiman tidak zuhud. Padahal Nabiullah, Rasulullah, ya rumahnya, alasnya itu dengan kristal yang tembus pandang seperti air saking beningnya. Ka'annahu lujjah. Singgasananya dengan perhiasan permata dan sebagainya. Wah, enggak zuhud ini. La tashhad li ahadin bizuhdi. Jangan mempersaksikan seseorang dengan zuhud karena engkau tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Az-zuhd fil qalb. Mungkin bisa ketahui tanda-tandanya saja. Kayaknya orang ini masya Allah, dia kehilangan kok kayak enggak kehilangan misalnya. Tapi untuk memastikan enggak bisa. Apalagi sebaliknya, ada seorang anak sekian miliar aku berikan kepada si fulan. Wah, enggak suhut ini. Kiper, sombong segala macam. Padahal tidak mesti demikian. Mengapa? Karena ada beberapa ulama, bahkan sahabat yang memberikan dengan menceritakan kebaikannya agar mereka semua ikut, dan itu juga hatinya yang Allah nilai, bukan dohirnya. Hatinya dia adalah ingin memberikan contoh kepada kaum muslimin. Apakah kita tahu? Nggak bisa. Ini orang riya, apa ingin beri contoh, atau di urusan hati. Az-zuhud fil qalb. Tanda-tandanya mungkin bisa dikira, tetapi memastikan, jangan. Itu makna la tashhad. Jangan mempersaksikan seseorang. Itu lebih tepat. Jangan tashhad li ahadin bizuhud. Jangan mempersaksikan seseorang dengan zuhud, karena engkau tidak tahu. Karena urusannya urusan hati. Ahaduha an yakuna al-'abdu bima fi yadillahi aw taqminhu bima fi yadi nafsihi. Yang pertama, ciri-cirinya seorang hamba lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan dirinya. Wa hadha yansha min sihhatil yaqin wa quwwatihi. Dan ini terbentuk dari sehatnya keyakinan. Wa quwwatihi, dan kekuatan keyakinan. Fa inna Allaha dhamina arzaqa ibadihi, karena sesungguhnya Allah menjamin rizki hamba-hambanya. Wa takaffala biha, dan menjamin rizki hamba-hambanya. Kama qala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, sebagaimana Allah katakan, tidaklah dari binatang atau tidaklah dari makhluk yang melata di muka bumi. Saya terjemahkan makhluk, karena termasuk di antaranya manusia. Wa ma min dabbatin, tidaklah sesuatu apapun makhluk yang melata di muka bumi kecuali di sisi Allah lah rezekinya. Mereka yakin dengan ini. Orang-orang zuhud yakin dengan ini. Sehingga dia tidak lebih yakin dengan apa yang di tangannya daripada apa yang di sisi Allah. Maka lihatlah mereka murah, dermawan. Murah itu dalam artian banyak memberi. Seperti angin yang sepoi, sebagaimana disebutkan sifatnya Rasulullah SAW. Dikatakan seperti angin yang sepoi yang menyejukkan. Dan ketika bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Katalah di langitlah rizki kalian. Wa ma tu'adun. Dan apa yang kalian dijanjikan. Itu ada di langit. Dicatat oleh Allah Ta'ala. Akan sekian, sekian, sekian. Fabtagu indallahi rizqa wa'budu. Maka carilah rizki di sisi Allah dan beribadalah kepadanya. Surat Al-Ankabut. Qala al-Hasan. Inna min di'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa. Minka bima fi yadillahi azza wa jal. Kata Al-Hasan, seperti Al-Hasan Al-Basri, Allah Ta'ala alam, sesungguhnya lemahnya keyakinan adalah jika engkau terhadap apa yang di tanganmu sendiri lebih yakin dari apa-apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu min dha'fil yaqin. Lemahnya keyakinan kalau kita lebih percaya dengan apa yang ada di tangan kita daripada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sudah jelas saya punya. Kalau saya berikan belum tentu Allah kasih. Nggak yakin dengan apa yang di sisi Allah Ta'ala. Ini barakallahu fikum. Berarti orang ini memiliki da'ful yaqin. Da'ful tawakkul. Lemahnya tawakkal. Lemahnya keyakinan. Lemahnya aqidah yang ada pada dia. Nasallahu salam al-afiyah. Waruya an ibni Mas'udin qala inna arja ma akunu lirizqi idha qalu laysa fil bayti daqiq. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, inna arja ma'akunu lirizki, sungguh diantara yang paling aku harapkan untuk aku mendapatkan rizki, idha qalu, ketika keluargaku berkata, laysi fil bayti daqiq, di rumahku tidak ada gandum, ini kita enggak punya beras. Kita enggak punya daqiq, enggak punya terigu. Saat itu aku arja, sangat berharap, berarti sebentar lagi akan datang rezeki. Sebentar lagi akan datang rezeki. Semakin berharap pada Allah Ta'ala saat itu. Ketika keluarganya menyatakan laisa fil bait daqiq. Wa qala Masruq, berkata Masruq, inna ahsan ma akunu dhannan hina hina yaqulu al khadim laisa fil bait qafiz min qamh wala dirham. Kata Masruq, sungguh sebaik-baik apa yang aku berbaik sangka pada Allah adalah ketika pelayanku berkata, ketika khadimnya berkata, kita tidak punya roti di rumah ini, enggak punya gandum dan enggak ada uang. Bagaimana ini? Saat itu sebaik-baik seorang atau sebaik-baik manusia berprasangka pada Allah Ta'ala. Hendaklah bersangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berprasangka baik pasti Allah akan berikan jalan keluar. Mesti. Dan subhanallah, Allah ala dhanni 'abdi, Allah mengikuti prasangka hambanya. Bukan sebaliknya. Wah, berarti kita kelaparan. Wah, berarti kita akan begini, akan sengsara. Wah, kita akan begini. Justru sebaliknya. Justru saat itu dia berbaik sangka pada Allah, saat itu lebih berharap pada Allah. Berarti sebentar lagi Allah akan kasih. Dan biasanya, masya Allah, betul-betul datang. Allah Karim. Allah Karim. Bukan Ramadannya yang Karim. Allah Karim. Kalau Ramadannya Mubarak, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qila li Abi Hazim, kelewat. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, asarru ayyami ilayya yawma usbihu wa laysa 'indi shay. Hari yang paling aku tenang, tentram, surur, bahagia adalah hari ketika hari-hari ketika aku bangun pagi dalam keadaan aku tidak punya apapun. Mengapa? Sama dengan yang sebelumnya, sama dengan yang sebelumnya, sama dengan ucapan Masruq, sama dengan ucapan Ibnu Mas'ud, atau semakna dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Saat itu dia berharap pada Allah Ta'ala, berbaik sangka pada Allah Ta'ala, sebentar lagi akan ada, Allah akan kasih. Ikhwan Ibn A'azakullah, wa qila li Abi Hazim Az-Zahid, dikatakan atau ditanyakan pada Abu Hazim Az-Zahid. Abu Hazim terkenal zuhud. Ma maluk, apa hartamu? Qala li malan, aku punya dua harta. La akhsha ma'ahum al-faqr, dengan dua harta ini aku tidak khawatir miskin lagi. Apa itu dua perkara? Al-thiqatu billah, kepercayaanku kepada Allah. Wal ya'as mimma fi aydin nas, dan aku putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya tidak berharap apa yang di tangan manusia. Kalau-kalau dia kasihkan pada saya, kalau-kalau dia berikan pada saya, kalau-kalau dia bantu saya, enggak. Dia tidak berharap pada mereka. Putus asa artinya tidak berharap pada mereka. Hanya berharap pada Allah dan thiqah billah. Ini dua harta dia, yang dengan itu kata beliau, aku tidak khawatir miskin, enggak khawatir fakir, karena aku punya dua harta. Pertama, kepercayaanku kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, aku tidak berharap pada manusia. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, bahkan dikatakan orang yang tidak berharap pada manusia adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Tapi orang yang berharap dari manusia, berarti dia ada naw' minal faqr, ada sejenis kemiskinan. Karena dia selalu berharap-berharap. Ima terucap, wa ima tidak terucap. Tetapi berharap. Ya. Ini berarti faqr pada dirinya. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kaya, kata Nabi, adalah kekayaan dalam hati. Sebaliknya yang namanya miskin juga seperti itu. Miskin yang hakiki adalah kemiskinan yang ada dalam hatinya. Walaupun dia punya harta benda yang banyak, dia masih berharap kepada manusia kalau mereka bantu saya. Memberikan, berarti dia hatinya miskin. Hatinya fakir. Wa qila lahu, pernah dikatakan kepadanya, ama takhaful faqr, apakah engkau tidak khawatir miskin? Faqala ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Apakah aku takut miskin padahal yang memeliharaku maulaya, ini Allah SWT, yang memeliharaku adalah yang paling kaya, memiliki langit-langit, memiliki bumi, dan memiliki apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang di bawah tanah. Itu milik Allah SWT seluruhnya. Bagaimana aku takut miskin? Wa maulaya, maulaku. Kadang-kadang diterjemahkan majikan, tetapi tidak tepat untuk Allah SWT disebutkan majikan. Maka saya terjemahkan pemeliharaku. Seperti budak dipelihara oleh seseorang, maka yang ini disebut budak, yang meliharanya disebut maula. Yang memelihara aku, maha kaya. Memiliki langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada dalam bumi. Apakah aku takut miskin? Ikhwan ibn a'azakumullah, teorinya semua mengatakan ya. Kenapa harus takut? Padahal yang memelihara kita adalah yang maha kaya. Tetapi untuk bisa menjadi seperti Abu Hazim Zahid ini, berat. Ya. Mengapa? Perlu keyakinan ekstra. Dan keyakinan itu perlu dipupuk. Artinya dengan bertambah yakin, bertambah ilmu, bertambah yakin, bertambah ilmu, bertambah yakin. Mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari makna-makna hadis, akan semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Dan sebatas itulah zuhud akan muncul dalam hati seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadufi'a ila Ali ibn Murafaq ورقه فقرأها فإذا فيها يا علي ابن الموفق أتخاف الفقر وأنا ربك. Diserahkan kepada Ali ibn Muwaffaq ورقه, diberikan kepada Ali ibn Muwaffaq secari kertas. Dia baca. Ternyata dalamnya tertulis, ya Ali ibn al-Muwaffaq, apakah engkau takut miskin padahal aku adalah Rabbmu? Saya tidak tahu tuan. Apa maksudnya? Tuanmu. Apa kaitannya? Khair insyaAllah. Nah, mungkin menyamakan dengan apa yang tadi saya katakan, masih berkait dengan yang sebelumnya, bahwasanya kenapa aku takut miskin padahal Rabbku adalah Allah SWT. Ini diceritakan seseorang, mungkin seorang budak, wallahu a'lam, diberi sari kertas, apakah kau takut miskin padahal aku adalah majikanmu. Kira-kira kalau majikan yang kaya raya ini kemudian berkata pada budaknya seperti itu, membawa sari kertas memberikan kepadanya, anak tadi atau budak tadi tenang atau tidak tenang? Tenang. Padahal itu manusia, seberapa kekayaannya? Mengapa yang Rabbnya adalah Allah dan dia tahu Rabbnya Arhamur Rahimin dan dia tahu Rabbnya Maha Kaya, kenapa tidak tenang? Disitulah yang namanya zuhud. Kalau dia lebih percaya kepada Allah, berarti dia zuhud. Wa qala al-Fudail ibn 'Iyad, aslu az-zuhdi ar-ridha 'anillahi 'azza wa jalla. Ini kaidahnya. Kata Fudail ibn 'Iyad, dan dia juga terkenal bagaimana zuhudnya. Intinya zuhud adalah keridhaan. Intinya zuhud adalah keridhaan dari Allah 'azza wa jalla. Al-qanu' huwa az-zuhd wa huwa al-ghina. Al-qanu' dari kata qana'ah. Apa qana'ah? Mencukupkan dengan apa adanya atau merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Seberapa Allah kasih, segitu dia syukuri, alhamdulillah. Yang seperti ini barakallahu fikum adalah zuhud. Aslu az-zuhdi ar-ridha 'anillah. Intinya zuhud, kata Fudhal bin Iyad, adalah ridha dengan apa yang Allah kasih. Allah kasih satu, dia ridha. Allah kasih dua, dia ridha. Allah kasih 2,000, dia ridha. Allah kasih 1,000,000 pun, dia ridha. Tidak mengeluh. Qanu'. Qana'ah. Qana'ah itu zuhud. Wahual ghina, dan itu kekayaan. La yafhamuha illa man daqaha, kata para ulama. Gak akan bisa memahaminya kecuali orang yang merasakannya dan sudah mencobanya. Yang namanya qanaah itu kekayaan. Sebaliknya yang namanya tamak itu kemiskinan. dia berupaya untuk mendapatkan harta dunia, dapat satu dia ingin dua, dapat dua dia ingin tiga, dapat tiga dia ingin empat, dan terus seperti itu. Berarti dia miskin, selalu dia mencari-cari terus, berarti miskin. Tapi kalau satu dia cukupkan, alhamdulillah, berarti dia orang kaya, merasa cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau saja manusia ini memiliki satu lembah harta, dalam satu riwayat dari Nabi SAW, maka dia pasti akan mengharapkan lembah yang kedua. Kecuali orang-orang yang beriman dan zuhud. Hatta hingga mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau dia menerima apa yang Allah kasih dan mensyukuri, ditambah oleh Allah Ta'ala rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Berarti yang namanya qanu' atau qana'ah huwa zuhud, itu adalah zuhud. Dan yang namanya zuhud adalah kekayaan hati. Innamal ghina ghinan nafs. Faman haqqaqal yaqin wasaqa billahi fi umurihi kulliha wa radiya bi tadbirihi lahu wa anqata'a 'an at-ta'alluqi bil makhluqina raja'an wa khawfan wa mana'ahu dhalika min talabi ad-dunya bil asbabil makruha wa man kana kadhalik kana zahidan fid dunya haqiqatan. Maka kata Ibnu Rajab selanjutnya, siapa yang mewujudkan keyakinan dalam hatinya dan percaya kepada Allah dalam segala urusannya dan ridha dengan pengaturan Allah dan takdirnya, kemudian inqata 'an at-ta'alluq bil makhluqin, kemudian dia putus tidak mengharap dari manusia, raja'an wa khaufan, tidak berharap-harap cemas pada manusia, wa mana'ahu dhalika min talabid dunya bil asbabil makruha, sehingga dia tidak mau mencari dunia dengan perkara yang makruh, apalagi yang haram. Maka orang itu orang yang zuhud. Perhatikan, tidak mencari dunia dengan yang makruh atau yang haram. Artinya mencari dunia dengan yang halal. Tetapi kalau dia sampai ambisinya membawa dia menyerempet-nyerempet yang haram, bahkan berdusta, bahkan berpura-pura, bahkan segala macam dilakukan, berarti dia tidak zuhud sama sekali. Dia lebih mementingkan dunia dan tidak takut akhirat. Tetapi kalau dia berharapnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, dan menerima apa yang Allah takdirkan, dan dia tidak mau berupaya dengan yang makruh, tentunya apalagi yang haram. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ, siapa yang seperti itu, kana zahidan fi dunya, berarti orang itu zuhud di dunia. Haqiqatan, sebenar-benarnya. Wa kana min aghna an-nas, berarti orang ini paling kaya di antara manusia. Wa illam yakun lahu syai'un min ad-dunya kama qala Ammar, walaupun dia tidak memiliki apapun dari dunianya sebagaimana dikatakan oleh Ammar, kafa bil mauti wa'idan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Kematian-kematian yang terjadi sebagai nasihat buat kita. Wa kafa bil yaqini ghinan, dan cukup dengan keyakinan sebagai kekayaan. Cukup dengan keyakinan sebagai kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukup dengan ibadah sebagai kesibukan. Kalimat-kalimat seperti ini yang sering ditafsirkan salah oleh kaum sufi. Jadi kesibukannya hanya ibadah, enggak cari dunia. Padahal barusan di atasnya sudah sebutkan, tidak mencari dengan yang makruh, tidak mencari dengan yang haram. Bahkan mencari dengan kehilangan jam pengajian saja, jam ta'lim, enggak mau. Rizki dari Allah Ta'ala, ana mau ngaji. Ini lagi rame, tutup, ana mau ngaji. Itu namanya zuhud. Kenapa? Yakin rezeki di tangan Allah Ta'ala. Jadi bukan meninggalkan dunia sama sekali, tetapi dia berupaya untuk lebih mementingkan ilmu dan amal. Berilmu dan beramal. Nasallahu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.